بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله senantiasa kita memuji syukur Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa melimpahkan kenikmatannya kepada kita, karunia-Nya, taufik-Nya kepada kita sehingga dengan kenikmatan tersebut kita bermajlis pada kesempatan ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang itu kewajiban bagi kita setiap individu yang menyatakan dirinya sebagai muslim, sebagai mukmin, maka wajib baginya untuk mempelajari perkara yang sangat utama dalam ad-din ini, yakni perkara tauhid, perkara akidah. Dan ini wajib, wajib ain bagi setiap muslim untuk mempelajari perkara tauhid, perkara akidah, karena ini merupakan dasar landasan Islam, dasar atau asas dari diterimanya amalan ibadah kita. Sangat tergantung kepada benar dan lurusnya tauhid. Adapun perkara-perkara yang lain seperti mempelajari al-mawaris, maka ini bukan kewajiban individu, bukan fardu ain. Adapun mempelajari perkara tauhid adalah fardu ain bagi setiap muslim. Pada pertemuan sebelumnya, masih dalam pembahasan bab yang ke-30, dan diantara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah bacakan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang tiga perkara. Barang siapa yang ada padanya tiga perkara itu, maka dia akan merasakan manisnya iman, yaitu hendaknya Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai daripada selain keduanya, dendaknya seorang mencintai seseorang tidaklah dia mencintai kecuali karena Allah, dasar mahabbahnya, dasar kecintaannya kepada saudaranya itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, bukan karena dunia, bukan karena satu suku, satu kabilah, tetapi murni karena Allah. Dan yang ketiga, benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari an-nar. Allah berikan hidayah kepadanya masuk Islam, kemudian dia sudah benci kembali kepada kekufuran. Barang siapa yang ada padanya tiga perkara ini, maka niscaya dia akan merasakan lezatnya iman melebihi kelezatan dari makanan-makanan, minuman yang paling lezat yang dirasakan manusia. Kalau makanan yang merasakan lezatnya hanya lidah, tapi kalau keimanan yang merasakan lezatnya itu adalah kalbu kita, hati kita. Sekalipun mungkin dari makanan yang sangat sederhana atau bahkan kekurangan makan, namun karena jiwanya dipenuhi dengan keimanan, maka dia akan merasakan lezatnya sebagaimana dirasakan oleh para sahabat. Mereka, banyak di antara mereka kekurangan, miskin, maka tidak mendapatkan makanan yang dapatkan tuh hari, sehari itu. Tetapi karena hatinya diliputi keimanan, maka dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, termasuk dari alamat atau tanda mahabbatullah wa rasulih, termasuk dari tanda kecintaan kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, ayuhibba ma yuhibbuhu Allah wa yakrah ma yakrah Allah, yaitu seseorang mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Kalau kita mau mengetahui alamat atau tanda seseorang itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, adalah dia mencintai apa yang Allah cintai. Dan dia membenci apa yang Allah benci. Apa yang Allah benci, dia benci juga. Allah cinta kepada keimanan, ketakwaan, kepada amal-amalan saleh, maka dia pun cintainya. Allah Subhanahu wa taala membenci kepada kesyirikan, kekufuran, kebidahan, kemaksiatan, maka dia pun membencinya. Wa yu'thiru mardatihi ala ma siwahu, dan mengutamakan mencari keridhaannya Allah dari selainnya. Dia lebih mengutamakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada keridhaan selain Allah. Dia rela manusia membencinya asalkan Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Karena yang dia utamakan, yang dia cari keridhaan Allah, Sekalipun manusia benci, manusia tidak suka. Wa yas'a fi ma yuridhihi mastata, dan dia akan berusaha fi ma yuridhihi mastata, apa-apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dia akan berusaha untuk melakukannya, apa-apa yang Allah ridhai mastata, sesuai dengan kemampuan dia usahakan untuk melakukan apa yang Allah ridhoi. Wa yub'id amma harramahu wa yakrah ashadd al-karahah, dan menjauhi apa-apa yang Allah haramkan dan membencinya dengan kebencian yang sangat. Wa yutabi' rasulahu, dan dia mengikuti, dia mencontoh rasulnya. Wa yamtathil amrahu, dan mengerjakan perintah-perintah rasulnya. Wa yatruk nahyahu, dan meninggalkan apa-apa yang rasulnya melarang. Ini alamat cinta seseorang kepada Allah, kalau jujur kecintaannya itu. Dia mendahulukan kecintaan Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan kepada selainnya. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang dia mencintai, barang siapa yang dia mentaati rasulnya, mentaati Rasulullah, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Alamat kecintaan seorang kepada Allah, orang itu mengikuti rasulnya, mengikuti rasulnya. Ini yang bisa kita jadikan standar tolak ukur. Tentang mahabbah, cintaan kepada Allah, yaitu orang tersebut tunduk dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil petunjuknya Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, membela sunnah Rasulullah. Ini termasuk semua alamat al-mahabbalillah, alamat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman athara amra ghairihi ala amrihi, dan barang siapa yang dia lebih mendahulukan, lebih mengutamakan perintah selainnya, perintah selain perintahnya Rasulullah SAW, dari apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah memerintahkan begini, namun manusia memerintahkan sebaliknya, lalu dia mendahulukan perintah manusia. Rasulullah melarang, tetapi yang lain, kiainya, ustadznya mengatakan ini boleh, ini tidak mengapa. Secara jelas nas Rasulullah melarang, dan banyak larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasyrid, gambar, larangan al-ma'asif, musik. Namun ada mengatakan tidak apa-apa, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Lalu dia mendahulukan perkataan manusia daripada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khalafa ma nahaa anhu, dan menyelisih apa yang Rasulullah melarang darinya. Fadzalika 'alamun 'ala 'adami mahabbatillahi wa rasulihi. Maka ini menunjukkan, ini adalah tanda tentang adami mahabbatillah wa rasulihi, bahwasanya dia itu tidaklah mencintai Allah dan Rasulnya, tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Fa inna mahabbatar rasul min lawazim mahabbatillah, karena sungguhnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dari kelaziman cinta kepada Allah. Termasuk kelazimannya cinta kepada Allah adalah taat kepada Rasulullah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man habba Allah wa ata'ahu wa habba ar-rasul wa ata'ahu wa man la fala. Barang siapa yang dia cinta kepada Allah dan mentaatinya, dan cinta kepada Rasulullah dan mentaati Rasulullah, maka itulah tanda bahwasanya orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa man la fala. Adapun orang-orang yang tidak cinta kepada Allah dan tidak mentaati Allah, tidak cinta kepada Rasulullah dan tidak taat kepada Rasulullah, kepada perintah-perintah Rasulullah, maka menunjukkan orang itu tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kama fi ayat al-mihna, sebagaimana dalam ayat al-mihna, ayat menunjukkan sebagai timbangan tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai. Naam. Ini perkara al-mahabbah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, rahimahullah ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, menyampaikan bahwasanya tiga macam perkara ini yang disebut dalam hadis, man kunna fihi wajada halawatal iman, barang siapa yang ada padanya tiga perkara ini, maka niscaya dia akan mendapatkan atau merasakan manisnya iman. Merasakan manisnya iman, karena wujuda al-halawa lis-syai' yatba al-muhabba lahu. Karena sesungguhnya wujud al-halawa, didapatinya rasa manis terhadap sesuatu, yatba al-muhabba lahu, maka mengikuti kecintaan kepadanya. Nah, jelas kalau seseorang merasakan manisnya, enaknya terhadap sesuatu, maka al-mahabbah itu akan mengikut, kecintaan itu akan mengikut. Tidak mungkin orang merasakan sesuatu yang enak, sesuatu yang manis, kemudian dia enggak senang. Dia merasakan manisnya sebagaimana iman. Kalau kita merasakan manisnya iman, maka akan mahabbah, cinta kepada sesuatu yang dia rasakan manis itu akan mengikut. dan merasakan lazat dan surur, merasakan kenikmatan dan kebahagiaan, kesenangan, disebabkan karena tiga perkara ini ada pada dirinya. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, mahabbatullah ta'ala tastalzim mahabbah ta'atihi, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu melazimkan, mengharuskan mahabbah, cinta, ketaatan kepadanya. Kalau kita menyatakan diri kita cinta kepada Allah, atau menyatakan kita cinta kepada nabinya, maka sebagai bentuk konsekuensi kelaziman dari pernyataan cinta itu, cinta juga kepada ketaatan kepadanya. Nah, kalau ada orang mengatakan cinta kepada Rasulullah tetapi dia menyelisihi perintah Rasulnya, Rasulullah, apa bisa dikatakan ini benar cintanya orang ini kepada Rasulullah? Nah, cinta dusta seperti ini. Sekalipun lisannya menyatakan saya cinta kepada Rasulullah, namun dia tidak mau mengikuti perintah-perintah atau tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pengakuan cintanya itu palsu. Karena mesti, kata Syekh, orang yang mengatakan cinta kepada Allah, maka kelazimannya dia juga cinta untuk taat kepadanya. Orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kelazimannya juga cinta untuk taat kepada perintah-perintahnya, tidak menyelisihi. Fa'innahu yajibu man abadahu ayyuti'ahu wal muhib yuhibbu ma yuhibbuhu mahbubihi walabud. Karena sungguhnya yuhibbu man abadahu ayyuti'ahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yuhib, mencintai orang-orang yang beribadah kepada Allah. Mencintai orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan al-muhib, orang yang cinta, yuhibbu ma yuhibbu mahbubihi, adalah dia mencintai apa-apa yang dicintai oleh orang yang dicintainya. Seorang yang cinta kepada sesuatu, maka dia mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dicintainya itu. Ini labut, mesti. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka kita juga mencintai apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mesti. Mesti. Ini yang pertama, sebagai kelaziman orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mesti dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan juga kata beliau, termasuk kelaziman cinta kepada Allah, mahabbah ahli ta'atihi, yaitu mencintai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mencintai para nabinya, rasul-rasulnya dan orang-orang saleh dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa mahabbatu ma yuhibbu Allah, mencintai apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Wa ma yuhibbu Allah min kamal iman, sebagaimana disebut dalam hadis Ibn Abbas nanti. Bahwasanya siapa saja yang dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk kesempurnaan dari iman. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas nanti disebutkan. Naam. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam habba ilaihi mimma siwahuma, lebih dia cintai Allah subhanahu wa rasulnya, lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini termasuk tanda atau alamat seseorang itu merasakan manisnya iman. Kemudian kata Syekh, wa qawluhu kama yakrahu ayyukdzafa fin nar, dan dia benci untuk dilemparkan ke dalam an-nar setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari an-nar. Allah berikan hidayah kepadanya, masih Islam, kemudian dia benci kembali kepada kekufuran. Naam. Wa qawluhu fi riwayah la yajidu ahad, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan halawatul iman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dengan lafaz la yajidu ahadun halawatul iman hatta yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, seseorang itu tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia mencintai seseorang. La yuhibbuhu illa lillah, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Percintaannya karena Allah. Bagaimana kita mengetahui seseorang itu mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala? Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimallahu taala ditanya, "Kaifa yakun al-hubbu fillah?" Bagaimana kecintaan yang didasari karena Allah Subhanahu wa taala itu, dan kebencian yang didasari karena Allah Subhanahu wa taala itu, bagaimana dikatakan seseorang itu mencintai saudaranya karena Allah, seseorang itu membenci saudaranya karena Allah? Maka beliau menjawab, yakuna hubbu fillah, keadaan hub cinta karena Allah Subhanahu wa taala itu, kata beliau, antara syakhsan sahiba dinin wa ilmin, engkau melihat seseorang yang dia itu orang yang memiliki ad-din, memiliki din, sahibuddin, yang muldazim, yang melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Wa ilmin, dan juga dia memiliki ilmu. Sahib ibadah, dia juga orang yang beribadah kepada Allah. Dia juga memiliki akhlak yang baik. Dia juga orang yang husnul muamalah, bagus di dalam bermuamalah, bagus dalam bergaul dengan sesama. Lalu engkau mencintai orang tersebut disebabkan karena semua ini, karena ketaatannya dia kepada Allah, karena akhlaknya yang bagus, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhlak dengan akhlak yang dituntunkan oleh Rasulullah. Dia orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kamu mencintainya karena itu, karena ketaatannya dia kepada Allah, karena keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kata beliau, fahadihi mahabbatu fillah. Fahadihi mahabbatun fillah. Maka yang seperti ini mahabbah, kau mencintai orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, benci karena Allah engkau melihat seseorang yang bermaksiat, yang dia bermudah-mudahan, bergampang-gampangan dalam meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli terhadap larangan-larangan Allah. Lalu kamu membencinya disebabkan karena orang tersebut bermaksiat, disebabkan karena orang itu bergampang-gampangan dalam meninggalkan perintah-perintah Allah, kamu bencinya karena itu. Maka kamu bencinya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah termasuk tali keimanan yang paling kokoh, awsaq qura al-iman. Walihada yajibu alaina ayakun, maka oleh sebab itu wajib bagi kita kecintaan kita dan kebencian kita didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita mencintai kecuali siapa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita membenci kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala benci. Ini dasar dalam mahabbah, dalam kecintaan, wal bughd, dan kebencian. Hendaknya kita dasari karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Nah, selesai pembahasan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita masuk kepada asar berikutnya. Qala al-musannif rahimallahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdullah, Syekh Muhammad bin Wahhab rahimallahu taala, wa an ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah, Qal, berkata Abdullah bin Abbas, man habba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu walayatullah bidzalik. Barang siapa yang dia mencintai karena Allah dan membenci karena Allah dan berloyalitas karena Allah Subhanahu wa taala, wa ada fillah dan membenci dan memusuhi karena Allah, fa innama tunalu, maka sesungguhnya diperoleh al walaya itu, diperoleh walayatullah, mana walaya adalah al mahabbah, diperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala, diperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dari yang demikian itu, yaitu mencintai karena Allah, membenci karena Allah, loyal karena Allah, dan memusuhi karena Allah. Barang siapa yang merealisasikan perkara ini pada dirinya, maka dia akan mendapatkan walayatullahi, dia akan mendapat al-mahabbah. Walaya itu adalah terkandung di dalamnya al-mahabbah wan-nusrah, kecintaan dan pertolongan. Allah cinta kepadanya dan Allah tolong dia, Allah jadikan dia sebagai wali-walinya. Walan yajida abdun ta'mal iman, dan seorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman. Wa in kasurat salatuhu wa sawmuhu, sekalipun banyak salatnya dan sekalipun banyak puasanya, hatta yakuna kadzalik, sampai dia mengamalkan yang demikian itu, sampai dia mengamalkan apa yang disebutkan tadi, orang banyak salatnya, orang banyak puasanya, tetapi dia mencintai sesuatu, seseorang, bukan didasari karena Allah, membenci seseorang bukan karena Allah, loyal kepada seseorang bukan karena Allah, karena dunia, dan memusuhi bukan karena Allah, maka dia tidak akan merasakan manisnya iman sekalipun puasanya, salatnya banyak. Wa qad sarat amatu muakhatin nas ala amri dunia, maka menjadilah kebanyakan persaudaraan di antara manusia itu ala amri dunia, dibangun di atas perkara dunia, urusan dunia. Wa dzalika la yujdi ala ahli syai'a, yang demikian ini tidaklah memberikan kemanfaatan kepada pemiliknya sedikit pun. Beliau menyebutkan di sini, di zaman beliau sebaik-baik qurun, qurunnya para sahabat, beliau mengatakan bahwasanya sungguh persaudaraan di antara manusia sekarang ini ala abid dunia itu didasari oleh kepentingan dunia, urusan dunia. Bagaimana dengan kita sekarang? Di zamannya sahabat saja sampai mengatakan seperti itu, karena dia melihat persaudaraan-persaudaraan di antara kaum muslimin, kaum mukminin di masanya Abdullah bin Abbas, qurun fadhalah, banyak dibangun, didasari atas urusan dunia, bersaudara karena dunia bukan karena Allah. Bagaimana pula dengan keadaan kita sekarang ini, yang mungkin sangat sedikit sekali seseorang bersaudara didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Banyakannya karena dunia, karena kemanfaatan yang dia bisa ambil dari saudaranya, maka dia pun bersaudara, menjadikan sebagai saudara. Asar ini diriwayatkan oleh Ibn Jarir. Kami sebutkan dalam keterangannya yang mentahkik, aku tidak mendapati asar ini diriwayatkan oleh Ibn Jarir At-Tabari, tetapi asar ini dikeluarkan oleh Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, Ibn Abi Syaibah dan Ibn Abi Dunya, min tariq Layth bin Nabi Sulaim an Mujahid an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan disebutkan Layth bin Nabi Sulaim do'if, berarti asal ini didoifkan oleh muhakkik karena ada rawinya bernama Layth bin Abi Sulaim wa do'if. Nah, kita sebutkan terangan dari Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Wasyekh dari Athar bin Abbas ini. Beliau mengatakan qaluhu wa man habba fillah ay habba ahlal iman billah wa ta'atihi min ajli dhalik, yaitu dia mencintai ahlul iman karena Allah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu dia pun mencintai saudaranya karena keimanan dan ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu abghada fillah, dan dia benci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ay abghad, membenci orang-orang yang kufur kepada Allah dan mempersekutukan Allah, dan orang-orang yang meninggalkan dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini dasarnya dia membenci orang tersebut atau membenci seseorang karena kekufuran, karena dia kafir, karena dia syirik, karena dia fasik, dia meninggalkan perintah-perintah Allah, mengerjakan larangan Allah, dia pun benci. Disebabkan apa-apa yang dia lakukan dari perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanu aqrabun nas ilaihi, sekalipun mereka-mereka itu orang yang paling dekat kekerabatannya dengan dia, sekalipun orang tuanya, sekalipun saudaranya, bahkan sekalipun anaknya, manakala dia kufur, manakala dia melakukan kesyirikan, manakala dia meninggalkan ketaatan kepada Allah, manakala dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah, dia pun benci, tidak peduli, sekalipun orang yang paling dekat kekerabatannya dengan dia. Nah, ini berat, ini perkara yang berat, bukan perkara yang mudah. Kalau Allah Taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu abahum aw abnahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." La tajidu qauman, kamu wahai Muhammad tidak akan mendapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna, mereka berkasih sayang, saling mengasihi, saling cinta mencintai, man haddallaha wa rasulah, kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, kamu tidak mendapati. Kata Allah kepada Rasulnya, Rasulullah, satu kaum yang kaum itu beriman kepada Allah dan hari akhir dengan keimanan yang benar, mereka berkasih sayang, saling mengasihi, saling mencintai terhadap orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Siapa orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya? Orang kafir, orang musyrik. Walau kanu abahum, sekalipun mereka-mereka itu bapak-bapak mereka sendiri, aw abnahum, atau anak-anak mereka, aw ikhwanahum, ataupun saudara-saudara mereka, aw ashiratahum, ataupun keluarga mereka, kerabat yang lain, mereka itulah kataba fi qulubihim al-iman. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keimanan ke dalam hati-hati mereka. Allah telah tetapkan keimanan ke dalam hatinya. Wa ayyadahum bi ruhim minhu, dan Allah menguatkan dia dengan pertolongan darinya. Wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah masukkan mereka ke dalam jannah yang surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah hizbullah, kelompoknya Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya golongannya Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan dalam ayat ini memberikan peringatan kepada kita bahwasanya kaum mukminin itu tidak akan berkasih sayang, saling cinta mencintai kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, membenci Allah dan Rasulnya. Menentang sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang itu sahih keimanannya kepada Allah dan hari akhir, maka kamu tidak mendapati mereka kemudian berkasih sayang terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, termasuk menentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dipraktikkan oleh sahabat radhiyallahu taala anhum, dipraktikkan oleh sahabat dalam perkara-perkara yang sepele. Mereka menghajar, mereka tidak mau berbicara, tidak memberi salam kepada orang-orang yang menentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu saja dia tentang, lalu kemudian dia hajar, menunjukkan kebencian kepadanya, bahkan kepada anaknya sendiri, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, menghajar anaknya Bilal sampai meninggal beliau tidak mau berbicara kepada anaknya. Hanya satu permasalahan, beliau menyampaikan kepada anaknya tentang tidak bolehnya melarang wanita kalau dia minta izin ke masjid, maka jangan melarang. Jika sa'adana ahadukum imra'atahu ilal masjid, kalau seorang salah seorang dari kalian meminta izin istrinya untuk ke masjid, fala yamna'ha, maka janganlah dia melarangnya. Apa kata anaknya? Wallahi lanamna'hunna, sungguh kami akan melarangnya, sungguh kami akan melarangnya ke masjid. Marah Abdullah bin Umar. Aku katakan Rasulullah mengatakan seperti ini, lalu kau mengatakan saya akan melarangnya. Wallahi la ukallimuka abadan, demi Allah aku tidak berbicara kepadamu selamanya. Hanya satu hadis. Yang menunjukkan bahwasanya anaknya ini dengan ilmu dan dia menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun menghajar anaknya, tidak mau berbicara kepada anaknya, tidak mau ketemu. Dan banyak lagi yang lain, seperti Abdullah Ibn Mughaffal melihat orang ketapel, lalu dinasihati, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hadfi, Rasulullah melarang dari ketapel. Dinasihati tetap diulang terus. Lalu marah Abdullah bin Mughaffal, aku sampaikan kepadamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah melarang, namun kamu masih melakukannya. Apa katanya? Wallahi la ukallimuka abada, demi Allah aku tidak akan berbicara kepadamu selamanya. Selamanya tidak ada batas waktu. Kenapa? Karena orang ini menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis. Begitulah para sahabat, cemburuannya terhadap sunnah, pembelaannya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak peduli sekalipun anaknya sendiri, sekalipun kerabatnya sendiri. Karena memang mereka adalah orang-orang yang jujur keimanannya, sahih keimanannya, sehingga ketika mendapati suatu atau seseorang yang menentang Allah dan Rasulnya, dia pun sikapi dengan keras. Kemudian qauluhu wa wala billah, wala billah maknanya berloyali, karena Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan loyalitas kepada saudaranya atau kepada seseorang itu didasari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hada walladhi qablahu min lawazim mahabbati abdillah ta'ala. Faman habballaha habba fihi wa wala awliyahu wa 'ada ahla ma'siyatihi wa abghadahum wa jahada a'dahu wa nasara ansarahu wa kullama qawiyat mahabbatul 'abdi lillah fi qalbihi qawiyat hadhihi al-a'mal al-mutarattaba 'alayha wa bikamaliha yakmul tauhidul 'abdi wa yakunu dha'fuha 'ala qadri dha'fi mahabbatil 'abdi rabbih. Qauluhu wa wala billah kata beliau ini dan yang sebelumnya, yaitu abghadha fillah, ahabba fillah, dan wawala fillah, termasuk lawazim mahabbatul abdillah, termasuk kelaziman dari kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kelaziman mahabbah, kecintaan seorang kepada Allah, yaitu seseorang itu berwalaknya karena Allah, loyalitasnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang cinta kepada Allah, maka sebagai bentuk konsekuensinya, loyalnya juga didasari karena Allah. Dia loyal kepada seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa cinta kepada Allah, maka dia pun cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mesti siapa yang cinta kepada Allah, dia juga cinta karena Allah. Maknanya kecintaannya itu didasari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga walaknya dia kepada wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia persembahkan walaknya, loyalnya dia kepada wali-wali Allah, bukan kepada wali-wali syaitan, dan memusuhi al-ma'siyah dan menyatakan permusuhannya kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan membenci mereka dan menjihadi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan nasara ansarahu, dia menolong orang-orang yang menolong Allah subhanahu wa ta'ala, menolong orang-orang yang menolong agamanya Allah. Ini termasuk kelaziman dari cinta kepada Allah. Harus ada semua seperti ini, membenci ahlu maksiat, memusuhi ahlu maksiat, menjihadi musuh-musuhnya Allah, dan menolong orang-orang yang menolong agama Allah, membantu. Siapa saja yang menolong agama Allah, dia bantu mereka. Nah, ini termasuk konsekuensi dari cinta kepada Allah. Kalau menyatakan cinta kepada Allah tapi membiarkan wali-walinya dizalimi, tidak ditolong, tidak dia tolong orang-orang yang menolong agama Allah, mana bukti kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka menunjukkan bahwasanya orang tersebut hakikatnya tidak cinta kepada Allah. Maka setiap kali kecintaan seorang hamba kepada Allah itu menjadi kuat di dalam hatinya, maka akan semakin kuat juga amalan-amalan yang kita sebutkan tadi. Semakin kuat mahabbahnya, cintanya seorang hamba kepada Allah dalam hatinya, maka akan semakin kuat pula kecintaannya kepada wali-wali Allah, menolong wali-wali Allah, memusuhi ahli maksiat dan membenci mereka, menolong orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti wujud dari bertambah kuatnya kecintaan seorang hamba kepada Allah dalam hatinya, maka akan semakin kuat pula amalan-amalan yang merupakan dampak dari kecintaan kepada Allah itu. Dengan kesempurnaan kecintaan kepada Allah, maka sempurnalah tauhid seorang hamba. Sebaliknya, kalau kecintaan kepada Allah itu dhaif, lemah, maka akan semakin lemah juga tauhid seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahabbah ini sangat besar pengaruhnya. Mahabbah kita, kecintaan kita kepada Allah itu berpengaruh kepada kesempurnaan tauhid. Semakin kuat, semakin besar cinta kepada Allah, maka semakin sempurna tauhid seseorang. Semakin lemah kecintaan kepada Allah, maka semakin lemah pula tauhid seseorang kepada Allah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, masih ada tersisa pembahasan dari Athar bin Abbas ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mungkin sekali lagi pertemuan, karena pekan berikutnya kemungkinan sudah masuk Ramadan. Kita selesaikan tapi ini insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Setelah itu mungkin kita hentikan sementara karena sudah masuki bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.